wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, lanjut lagi ya. Halaman 46. Masih di penjelasan beriman kepada hari akhir. Setelah Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bahwasanya manusia nanti akan dikumpulkan di mahsyar. Ya, dalam berbagai riwayat disebutkan hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan mereka tanpa beralas kaki nyeker, telanjang tanpa berpakaian, ya, dan juga tanpa dikhitan. Nah, fadl Pak Majid. Mudah-mudah. La yutraku. Yukifuna. Alfan. Baina hasanatihi. Sorifun, kemudian mereka pergi meninggalkan mahsyar, minal mahsyar, berpaling dari mahsyar. Pada hadhil muddati tawilah, setelah dalam jangka waktu yang panjang tersebut mereka di mahsyar, dikumpulkan dalam keadaan matahari didekatkan sekian mil, ya, dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tanpa beralas kaki. Ya, ila hisabin, ilal hisabi. Kemudian mereka menuju tempat hisab. Yuhasabuna ala amalihim. Maka mereka akan dihisab dengan amal-amal mereka, berdasarkan amal mereka, baik buruknya. La yutraku minha syai'un. Sedikit pun tidak ada yang ditinggalkan dari amal mereka, baik buruknya. Nah, yuqifuna 'alaiha wa yuhasabuna 'alaiha. Mereka berdiri di sana dan mereka akan dihisab. Wa yuqirrun wa yuqarriruna biha, dan mereka pun mengakui akan dosa-dosa atau kesalahan atau kebajikan yang pernah mereka lakukan. Wa hunaka man la yuhasabu, namun ada juga orang yang tidak dihisab. Wa yadkhulul jannata bighairi hisabin, maka mereka akan masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Wa minhum man yuhasabu hisaban yasira. Di antara mereka ada yang dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, hisab yang ringan. Wa huwa al-ardu. Itu hanya sekedar ditampakkan. Wa sawfa yuhasabu hisabai yasira. Maka kelak ia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yang qalibu ila ahlihi masrura. dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Ya, dan Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Nah, wa minhum man yunaqash al-hisab. Di antara mereka ada yang didebat hisabnya. Mereka ini mendebat hisab. Qala man nuqisha al-hisab udziba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hisabnya didebat, maka dia akan diadab. Ya. Jadi beda dengan yang dihisab dengan hisab ringan, itu cuma di al-arb. Ditampakkan. Oh, ini didebat. Hadhil asnafu as-salasatu fi haqqil mu'minin. Ini tiga jenis ini pada orang mukmin. Tanpa hisab. Ini yang mereka disebutkan dalam hadis, ya, humul ladina la yastarkun, mereka itu yang 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Jibril memberitahu kepada beliau alaihissalatu wassalam, wa minhum sab'una sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab. Di antara mereka ada yang 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ditambahkan dalam riwayat Ahmad, ya, rahimahullah ta'ala, bahwa setiap ditambah lagi 1000 lagi per 1000-nya, maka jumlahnya kalau di total 4.900.000, tidak hanya 70.000, ya, per 1000-nya ditambah 1000 lagi, ya, dikalikan 1000 lagi, jadi totalnya semua 4.900.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, ada peluang enggak? Oh, enggak boleh putus asa. Ya, enggak boleh putus asa. Tapi tahu diri juga sih. Sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari. Waduh. Aduh. Riwayat Ahmad demikian. Riwayat Ahmad demikian, Pak. Allah alam itu. Nah, itu kan per seribunya itu. Nah, per seribu itu. Dalam kata para ulama juga demikian. Ya. Baik, ya. Kalau 4 miliar itu ya ada peluang. Allah wa'ala alam, ya. Ini berat nih. Berikutnya lagi juga. Ya, yang kedua tadi hisabnya, yang dihisabnya itu dengan ringan, itu al-ard. Yang ketiga yang dinikos. Nah, kalau dinikos dia diadab. Ini pada mukmin. Nah, kalau orang kafir memang para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian ulama menyatakan tidak ada hisab sama sekali dengan orang kafir. Nah, ada ulama yang berpendapat ada hisab tapi bukan ditimbang gitu. Kebaikan buruknya enggak ada. Kebaikan mereka itu sudah habis dengan kekafiran mereka. Paham enggak sini? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus semua amalanmu. Nah, di antara para ulama yang menguatkan bahwasanya orang kafir tidak diadab, ya, Ibnu Hajar Asqalani, juga Syekh Muhammad Khalil Harras, ya, dan para ulama yang lainnya. Nah, ada ulama yang menyatakan bahwasanya mereka dihisab. Bahwasanya mereka dihisab orang para ulama. Ya. Namun hisabnya tersebut bukan seperti hisabnya kaum mukminin yang dinikos tadi, yang sekalipun diadab. Namun hisabnya orang kafir kata saya di sini, ya, fal mu'min yuhasabu hisaba muwazanatin baina hasanatihi wa sayyiatihi. Orang mukmin dihisab dengan hisab muwazanah, hisab timbangan, yang ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Amal kafir fala yuhasabu hisaba muwazanatin. Orang kafir tidak dihisab dengan hisab kayak timbangan gitu kebaikan keburukannya. Li'annahu laisa lahu hasanatun. Karena orang kafir enggak punya kebaikan. Kalaupun orang kafir ada yang baik, ya. Ada yang nyumbang, bantu orang mukmin, donasi, ya. Nah, ini kan baik nih dibanding dengan orang kafir yang bengis. Ya enggak? Sama orang kafir yang bengis dengan orang kafir yang pelangak-pelongo, ini tentu beda. Orang kafir yang pelangak-pelongo dia enggak jahat. Ya. Nah, orang kafir yang bengis dia jahat. Nah, mungkin yang orang kafir ada yang donasi. Ada bantuan, dia ngasih bantuan. Oh, ada negeri muslim tertimpa bencana Indonesia misalnya. Mereka empati, mereka simpati, mengumpulkan donasi, datang, memberikan bantuan, tulus gitu, tulus. Nah, Kebaikannya Allah balas di dunia. Enggak ada di akhir. Kebaikannya Allah balas di dunia. Allah Maha Adil. Allah balas di dunia. Dengan Allah jaga dia dan Allah lindungi dia dari keburukan, Allah berikan rezekinya dan seterusnya. Pokoknya Allah balas di dunia. Di akhirat lunas, sudah enggak ada lagi. Sudah enggak ada lagi di akhirat dia membawa full kekafiran dia. Paham enggak sini? Ya, tentunya dia berbeda dengan kafir yang bengis. Ya, kafir yang bengis, ya azabnya nambah lagi dengan sebab kebengisannya, kedolimannya, plus kekafirannya. Nah, paham gak sini ya? Nah, taibar kalau begitu. Nah, para usuliyun menambahkan, semua orang kafir bukan cuma diazab dengan kekafirannya. Ya, yang pelongok sekalipun, yang baik sekalipun. Diazab karena mereka pertama azab kekafiran yang mengekalkan. Yang kedua azab, ya kalau mereka enggak zalim sekalipun, azab karena mereka meninggalkan amal-amal. Karena mereka hakikatnya adalah mukallafun. Ya. Karena Allah berfirman kepada orang kafir, "Masalakakum fi saqar?" Kenapa kalian ada di neraka Saqar? Apa kata orang kafir? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami enggak salat, enggak mau sedekah. Hah? Untuk apa Allah bebankan mereka juga salat padahal kalau mereka mengerjakan salat tidak diterima sampai mereka berislam, kan begitu? Nah, kenapa demikian? Kata para ulama usul, litad'ifil adab. Untuk melipat gandakan adab. Adab kekafiran dan adab karena mereka meninggalkan amal-amal. Amal-amal. Musim haji masuk puasa haji, Zulhijjah, orang kafir diadab nanti. Kenapa? Karena mereka enggak haji. Ya loh, kalau haji juga enggak terima. Nah ini. Sama kayak sholat. Setiap waktu sholat, berapa 5 waktu sehari. Orang kafir enggak ngerjakan. Nanti mereka diadab, adab khusus. Selain adab kekafiran. Ya, paham gak sini? Maka mereka pun hakikatnya juga mukallafun. Karena Allah berfirman kepada orang kafir di neraka Saqar. Ya, kata mereka, lam naku minal musalli. Kami enggak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami enggak memberikan makan pada orang miskin. Nah. Walakinnahu yuhasabu hisab taqririn. Nah, kalaupun orang kafir dihisab. Ini pendapat yang kedua. Tadi pendapat yang pertama, tidak ada hisab buat orang kafir. Nah, ini pendapat yang kedua. Kalaupun mereka dihisab, bukan seperti hisabnya kaum mukminin. Yang hisab muwazanah, ada timbangan kebaikan keburukan. Tidak, tetapi yuqarraru bi'amalihi. Nah, itu hanya diminta untuk ditetapkan. Mereka mengakui. Ini hisab takrir, hisab penetapan. Atas amal-amal dia, hatta ya tarifabiha, hingga dia pun mengakuinya. Bisa dipahami sini ya? Jadi jangan salah paham. Kalaupun para ulama menyatakan orang kafir dihisab, beda hisabnya dengan hisabnya kaum mukminin yang terendah sekalipun, hisab muwazanah. Hisab yang di situ ada kifatan, ada dua daun timbangan. Timbangan keburukan, timbangan kebaikan. Ya. Nanti sijilat, catatan apa tuh namanya? Keburukan, yang kan dicatat tuh semuanya. Enggak luput oleh malaikat. Nanti Allah tanya, apakah engkau mengingkari itu? Nah, ditimbang. Keburukan juga ditimbang. Nah, itu mukmin yang paling rendah. Jadi kalau mukmin ada yang masuk tanpa hisab. Yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Yang kedua, yang dihisab, tapi hisaban yasiro. Itu enggak dihisab sama sekali. Namanya adalah al-ardu. Apa namanya? Al-ardu. Apa artinya? Ditampakkan saja. Ya, ditampakkan saja. Nah, yang ketiga, hisab muwazanah. Ini hisab yang di situ ada dua daun timbangan. Keburukan, kebaikan. Nah, kalau yang dihisab dengan hisab yang mudah, enggak dihisab sama sekali, cuma ditampakkan aja. Nah, itu yang didoakan oleh Nabi, ya, yang Nabi mengajarkan doa, Allahumma hasibna hisaban yasir. Ya Allah, mudahkanlah kami hisab dengan hisab yang yasir, yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Ya, yang mereka dihisab dengan hisab yang ringan, perhatikan, wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Dia akan kembali kepada keluarganya di surga masruran, dalam keadaan gembira. Yaitu al-ard, hanya ditampak. Ya. Baik. Bisa dipahami sini ya, di poin ini. Nah, terus, nah, Mas Heri, antum kok pakai gamis nggak kerja nih? Hah? Libur? Cie. Nah. Oh, ini tanggal merah. Tanggal merah apa ini? Apa? Imlek. Imlek apa? Oh, itu Cina. Oh. Gak punya tanggalan. Tiap hari merah. Nah, Nugraha, kita gak punya tanggal merah. Hitam mulu tanggalnya. Mas Wery, baca Mas Wery. Nugraha, ini bapaknya Paris. Kenapa? Mirip, mirip mukanya kan? Oh, kesakan juga. Kalau saya enggak tahu lisan anaknya Pak Salman, sama saya enggak tahu. Enggak tahu, sekarang udah tahu. Kamu udah sendiri kan? Anak Salman di Al-Hasan. Udah gede, udah bisa nikah lah. Ayo, fadal. Tuma ba'da bikana al-mawan imu, batu zamul kamlalu, al-hasanatu wa sayyiatu, minizani, dinizanin, hati rikit fa'nya tasdid kif fatin bi kif fatin wa sayyi'atu bi kif fatin qala ta'ala wa man taqwat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun wa amma man taqwat mawazinuhu fa huwa fi yakni mawazina amalihi patu dong hasanatuhu fi kifatin wa sayyiatuhu fi kifatin wa ayyuhuma rajaha fa innahu ya'khudhu jazaa'ahu bimujibi dalika min rujahani al hasanati au rujahani sayyiati wa hadha min amrillahi annahu la yudlamu ahad la yadlimu la yadlimu ahadan bal yujazi al insana bi amali وهو ميزان حقيقي والمعتزلة يقولون إنه ميزان غير حقيقي وإنما معناه إقامة العدل فهو ميزان معنوي معناه العدل بين العباد. نعم ثم بعد ذلك kemudian setelah itu وبعد ذلك الموازين mawazin jamak dari mizan. Ya, setelah itu pembahasan tentang mizan, timbangan. Fatu zonul a'malu al hasanatu wasayyiatu. Maka segala amal baik buruknya itu akan ditimbang bi mizanin hakiki, dengan mizan timbangan hakiki bukan ma'nawi. Lahu kifatan, dia memiliki dua daun timbangan. Yaitu da'ul hasanatu fi kifatin wa sayyiatu fi kifatin. Kebaikan diletakkan di satu daun timbangan, keburukan diletakkan di satu daun timbangan. Allah berfirman, faman tsaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang timbangannya berat, ya, timbangan amal kebaikannya berat, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang timbangannya itu ringan, ya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri di jahannam mereka khalidun. Khalidun di sini maknanya adalah muqsud tawil, tinggal dalam waktu yang lama. Karena mereka hakikatnya ini orang mukmin. Karena dia dihisab, ya enggak? Dihisab ini. Nah, dia dihisap. Kalau yang dihisap, ya, kalau yang dihisap, yang ditimbangan amal kebaikan, amal keburukan, itu enggak ada orang kafir. Orang kafir, kalaupun ada ulama yang berpendapat orang kafir dihisap, itu hisap takrir. Ya, bukan hisap muazanah. Ya, muazanah itu hisap yang ditimbang. Berat mana? Ini hisap takrir. Kenapa enggak ada kebaikannya? Apa yang mau ditimbang? Keburukan mereka, kekafiran mereka dengan apa? Amal mereka. Amal mereka kan enggak diterima. Sampai mereka beriman. Mereka enggak beriman, mereka kafir. Paham enggak sini? Nah, amal mereka gugur. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau syirik, terhapus. Gugur amalannya. Pokoknya kekufuran menggugurkan amal. Ya, benci terhadap syariat. Benci terhadap jilbab itu menggugurkan amal. Dzalika biannahum karihum ma anzalallah fa ahbata amalahum. Yang demikian itu mereka membenci apa yang Allah turunkan. Ini kekufuran. Ya, lihat di pembatal keberapa? Kelima. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi rasul walau amila bihi faqad kafara. Siapa yang membenci sesuatu hal yang dibawa Rasul walaupun dia mengamalkannya, maka dia kufur. Ya, maka yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah hapus amal mereka. Maka kekufuran menghapus amal kebajikan. Maka orang kafir enggak punya kebajikan sedikit pun yang mereka bawa di akhirat. Enggak ada. Ya. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Fa amma man tsaqulat mawazinuhu, siapa yang timbangan amal kebajikan itu berat, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah, yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan amal kebajikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Ya, apa itu hawiyah? Narun hawiyah, neraka yang menyala-nyala. Ya'ni mawazina amalihim, yaitu timbangan amal-amal mereka. Watudau hasanatuh fi kifatin wa sayi'atuh fi kifatin. Kebajikannya di daun satu daun timbangan, keburukan-keburukannya di satu daun timbangan. Fa ayyuhuma rajaha fa in, maka salah satu dari mana dari keduanya itu yang lebih unggul, lebih berat, fa innahu ya'khudhu jazaa'ahu. Maka itulah yang akan menentukan balasannya, bimujibi dzalika min rujhanil hasanati au rujhanis sayyi'at. Ya. Dengan hal yang mengharuskan hal tersebut, karena ya, lebih kuatnya atau lebih beratnya keburukan atau lebih beratnya atau lebih kuatnya kebaikan. Wa hadza min adlillah. Ini adalah bentuk keadilan Allah, annahu la yadzlimu ahada. Wa Allah tidak mendzalimi seorang pun. Bal yujazi al-insana bi'amalihi. Namun Allah, bahkan Allah membalas ya seseorang dengan amal dia, berdasarkan amal dia. Bahwa mizanun hakiki, ini mizan hakiki. Adapun Mu'tazilah, mereka berpendapat itu mizan ghairu hakiki. Itu mizan maknahu, maknanya adalah iqamatul adl, hanya menegakkan keadilan. Ya, mizan maknawi, yaitu maknanya keadilan bainal ibad, antara hamba. Jadi Mu'tazilah mengingkari mizan. Padahal kata para ulama, di antara Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di syarah salah satu usul, di antara bentuk beriman kepada hari akhir adalah mengimani mizan. Ya, mengimani mizan. Nah. Terus lanjut sini. Ya. Ya. Aib-aib. Walakin la Au yu'awwilunahu. Au yu'awwilunahu bimayri ma'lahu. Kahum layukiruna lafzor misali. Disanahu warodat yalukutani. Walmaznu yaumah izin al-hafku. Faman sahulat mawazimu fa'ulati kakumunuhu. Faman kofat mawazimu fa'ulati kakumunuhu. An maknaha as-sahihi. Nah. Hai barakallahu fikum. Ya, kemudian kata Syekh, "Laisa lahum dalilun illa uquluhum." Mereka enggak punya dalil sama sekali dalam pengingkaran mereka terhadap mizan. Yang mereka katakan mizan itu hanya kiasan. Mizan itu hanyalah maknawi, bukan hakiki. Ya, enggak punya sandalan, enggak punya dalil illa uquluhum, kecuali akal mereka aja. Fa innahum yunkirunahu li'annahum lam yarau al-mizana. Kenapa mereka mengingkari mizan? Karena mereka belum pernah melihat mizan. Wa hum la yu'minuna bil ghaib, karena mereka tidak mengimani hal yang ghaib. Ya, sebagaimana Mu'tazilah mengingkari siksa kubur. Ya, karena enggak lihat. Nah. Kemudian wa hadhihi afatul i'timadi 'alal uqul. Inilah penyakitnya kalau kita bersandar, bertopang kepada akal. Apa yang enggak masuk akal diingkari. Apa yang sesuai dengan akal baru ditetapkan diimani. Nah, ini ahli bid'ah kebanyakan demikian. Asy'ariyah juga demikian. Ya. Contoh misalkan ayat-ayat sifat yang mereka tetapkan, ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat yang sesuai dengan akal mereka untuk mereka tetapkan itu hanya terbatas pada ya, berdasarkan konsensus mutaakhirinnya, gabungan Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya 20. Nah, yang lain gimana? Sementara sifat Allah berbilang banyak sekali. Nah, gimana? Nah, mereka palingkan. Mereka takwil, tahrif. Kenapa? Karena enggak sesuai akal. Nah, karena enggak sesuai akal. Kata mereka, "Oh, ini enggak sesuai akal." Ya. Ini enggak sesuai akal. Jadi paling enggak istawa. Oh, ini enggak. Nanti masa istawa. Masa Allah ber di atas. Nah, nanti serupa dengan makhluk. Kalau begitu gimana? Maknanya dipalingkan. Oh, ini istaula. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan punya maqalat yang sudah dibukukan namanya Masdaruna fit Talaqqi al-Aqidah. Ya. Itu sedikit, itu cuma kira-kira 16 halaman. Saya sudah baca. 16 halaman. Plus ada tanya-jawab jadi sekitar 30-an lah. Nah, Masdaruna Fitalaki Al-Aqidah. Risalah tipis. Ya, nah, bagaimana sumber rujukan kita dalam talaki menerima akidah. Ya, menerima akidah. Itu bukan bersandar kepada akal. Tetapi kepada tiga hal. Apa itu? Quran, sunnah, ijma. Enggak ada kias dalam akidah. Kias itu dalam fikih. Kias dalam fikih. Nah. Baik, masdaruna fi talaqqi al-aqidah. Nah, itu boleh tuh kapan-kapan kita bacakan dalam sesi daurah ya, dua kali sesi atau tiga kali maksimal selesai insyaallah. Ya. Nah. Bagus itu. Ya. Kalau dicari bukunya enggak ada yang jual. Tapi kalau di download PDF ada. Ya. Ada 16 sampai 18 halaman, saya lupa 16 sampai 18. Kalau tidak salah 16 halaman. Saya pernah baca. Sudah pernah baca. Nah. Baik, mana lagi berikutnya? Li'anna al-mu'mina la ya'tamidu ala aqlihi fi kulli syai'. Karena orang mukmin tidak bersandar kepada akalnya dalam segala hal. Wal aqlu dalilun, akal itu memang bisa jadi dalil. Lakin la yudri la yakunu huwa kullu syai'. Namun akal itu bukanlah dalil untuk segala hal. Wa hunaka asya'u la yudrikuha al-aqlu. Nah, ada beberapa hal yang akal tidak mampu menggapainya, mencernanya. Wal umur al-mughayyabah. Nah, perkara yang gaib la yudrikuha al-aqlu. Akal enggak mampu mencernanya. Ya, misal kita katakan bagi para pengingkar akal, kata mereka sesuatu yang tidak dapat dicerna, tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, ya, yang tidak mampu digapai oleh indrawi, ya, maka mereka nafikan. Kita tanya, akal Anda, apakah Anda pernah mendengar akal Anda, melihat? Pasti dijawab, enggak ada. Ya. Nah kalau begitu Anda enggak punya akal. Gitu. Roh, apakah Anda pernah melihat roh? Enggak pernah. Kalau begitu Anda enggak punya roh. Nah, mati loh. Kalau jasad tanpa roh ya mati udah. Tapi ketika rohnya sudah dicabut ya mati. Nah mereka pun akan mengingkari. Oh enggak ada, cuman enggak kelihatan. Anda punya akal enggak? Ada. Mana akalnya? Enggak kelihatan. Tapi Anda percaya Anda punya akal? Percaya. Nah begitu juga. Berbagai perkara yang gaib ya berdasarkan khobar yang sikoh. Dari Al-Quran, hadis, jelas. Ya, gak ada urusan sama masuk akal, gak masuk akal. Karena masdar talaki kita bukan akal. Ya, sumber rujukan kita dalam berakidah tiga saja. Quran, sunnah, ijma. Ya, Quran, sunnah, ijma. Udah itu aja. Nah, selain dari itu, maka itu bukan sumber rujukan kita dalam berakidah. Nah, mana lagi tadi? Fala tahkum aqlaka fiha. Ya, maka janganlah Anda menghukumi akal Anda dengan segala hal yang gaib, jangan. Jangan menghukumi dengan akal. Wa inna ma ya'tamidu fiha 'ala dalili faqat. Nah, untuk perkara yang gaib, ya, bersandarnya itu hanya dalil saja. Fa hadha wajhu ingkarihim lahu. Inilah sisi pengingkaran mereka kaum Mu'tazilah terhadap mizan. Wa 'ala madhhabihim al-batil, maka berdasarkan madhab mereka yang batil, annal ladzi la yushahiduna wa la yarawna annahum yunkirunahu, bahwa mereka yang tidak menyaksikan, yang tidak melihat, maka mereka pasti mengingkari. Au yu'awilunahu bighairi makna, atau mereka akan memalingkan ke selain maknanya, ditakwil, tahrif. Wa hum la yunkiruna al-lafdha al-mizana al-mizani, mereka tidak mengingkari lafaz mizan. Li'annahu warada fil Qur'an. Karena lafaz mizan, lafaznya itu terdapat di Qur'an. Wal waznu yawma idinil haq. Ya, wal waznu yawma idinil haq. Dan wazan, timbangan pada hari itu haq. Faman saqulat mawazinuh. Lihat tuh lafaz mawazinuh. Ya, maka barang siapa yang timbangannya itu berat, faulaika humul muflihun. Wa amma man khaffat mawazinu, mawazin terdapat di Al-Qur'an, mawazin jamak dari mizan. Wa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kaanu bi ayatina yadhlimun. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, ya, karena mereka berbuat zalim terhadap ayat-ayat kami. Wa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ini tadi sudah disebutkan ayatnya berulang. Wala yunkiruna lafdhal mawazini, mereka tidak mengingkari lafaz mawazin mizan, lakin yufassirunaha wa yuharrifunaha an ma'naha, namun mereka mentafsirkannya dan memalingkannya dari makna sebenarnya. Kama huwa haluhum masairin nusus, sebagaimana keadaan mereka inilah terhadap ayat nas-nas yang lain, ayat-ayat atau hadis-hadis yang lain, allati tukhalifu uqulahum, yang menyelisihi akal mereka. Yuharrifunaha an ma'naha as-sahihi, maka mereka akan palingkan ke makna, dari makna yang benar ke makna yang salah. Amma ahlul haq, yadapun ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran, fa innahum yu'minuna biha ala haqiqatiha, maka mereka mengimaninya berdasarkan hakikinya, mengimani mizan, yakiruna kaifiyataha ilallahi azza wajalla, dan mereka menyerahkan bagaimana bentuk mizan kepada Allah. Tidak penting kita mengetahui bagaimana bentuk khobar-khobar gaib ini. Yang penting adalah mengimaninya. Kita yakin khobar ini pasti sahih. Nah, pasti sahih. Terus, Pak Ahmad, Fadal. Para pengendara. Kalau rikab, pijakan kaki. Terus minhum may yaqdu adwan. Faminhum may yamshi mashiyan. Faminhum may yashafu zakhban. Faminhum may yuqtabu wa yulqa fi jahannam. Baik, na'udzubillah. Ya. Tsumma hunaka tatayyur as-suhub. Kemudian setelah itu diserahkanlah suhub. Suhub di sini maksudnya catatan amal, ya, bukan musab. Ya. Fa'amman utiya kitabiyah, kitabahu biyamini. Maka siapa yang diberikan catatan amal dia lewat tangan kanan dia, fayakuluha umuqra'u kitabiyah. Maka ia berkata, malaikat, ambillah, bacalah kitabmu ini. Ila qawlih. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Nah, barang siapa yang diberikan kitabnya dari tangan kirinya, lewat tangan kirinya. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia berkata, duhai celakanya aku, seandainya aku tidak pernah diberikan kitabku ini. Tsumma ba'da hadhil ahwal, ya, ahwal bukan ahwal, ya. Kalau ahwal jamak dari haul, kengerian. Kemudian setelah kengerian-kengerian ini semua, hunaka sirat. Ya, nah, terdapatlah sirat. Sirat di sini bukan siratul mustaqim. Sirat di sini ya jembatan. Yang nanti disifati oleh Syekh berdasarkan riwayat-riwayat. Ya, bukan maknanya yang seperti di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Sirat-siratannya. Kalau siratul mustaqim, itu jelas maknanya. Ya. Tadi udah ya, kalau gak salah ya. Ada gak? Siratul mustaqim. Oh, kajian semalam. Lupa. ya. Siratul mustaqim itu jelas. Nah, kalau ini sirat-sirat aja jembatan. Baik, mana lagi tadi? Mansuban yang dia dibentangkan. Alamat nih jahannam. Di atas jahannam. Di atas punggung jahannam. Wasirat huwa sirat. Huwa at-tariq. Sirat secara bahasa jalan. Fuhu mayusamma bil kantarah. Ini yang dinamakan dengan kantarah. Ya, namanya kantarah, nama lainnya. Alamatni jahannam. Di atas punggung jahannam. Ay ala wasati jahannam. Di atas, di tengah jahannam. Siapa yang bisa lewat, lewat. Inilah makna ayat. Wa in minkum illa wariduha. Ya, kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah. Dan sesungguhnya di antara kalian pasti wariduha. Pasti melewatinya. Nah, pasti melewatinya. Memasukinya. Melewatinya. Melewati jahanam. Pasti. Ya. Namun, ya lewatnya ada yang tergantung amalnya. Kayak tadi dibacakan. Ya kalau Barqas Al-Khatib seperti kilat menyambar. Ceker, tiba-tiba udah di ujung. Nah, Masya Allah. Ya. Jadi selepas dari hisab, ya, mizan, ya, habis itu ke sirat. Sirat ada yang kayak halilintar, mungkin cedar, tiba-tiba, udah selamat. Ada yang merangkak tadi, na'udzubillah. Ada yang nyemplung. Nah, inilah makna ayat, ya, bahwasanya semuanya pasti akan melewati jahannam. Wa in minkum illa wariduha. Bukan maknanya semuanya pasti masuk neraka dulu, enggak ada. Nah, tergantung semuanya pasti masuk neraka dulu berdasarkan ayat wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Ya, enggak demikian. Ya. Maknanya adalah semua akan melewatinya. Melewatinya aja. Baik. Ala wasati jahannam yamurul khalaiqu kulluhum ala hadha sirati. Semua makhluk akan melewatinya, ya, melewati di atas sirat ini. Wa huwa adaqqu minasy'arati. Dia lebih adaqqu, lebih apa namanya? Lebih tipis daripada rambut. Namun hanya disebutkan tipis pada rambut aja. Enggak ada keterangan seperti rambut dibelah tujuh. Itu enggak ada keterangan seperti itu. Allah a'lam. Saya sendiri enggak pernah tahu. Para ulama yang menyebutkan di kitab-kitab yang saya baca, yang pernah saya dengar, ya, yang kita pernah ngaji juga, enggak pernah dijelaskan ada riwayat yang menerangkan tujuh. Apa bagai dibelah tujuh? Novel. Nah, yang jelas lebih tajam apa lebih lembut daripada rambut. Nah, itu jelas ada riwayatnya. Wa haddu minasayf. Lebih tajam daripada pedang, Allah musta. Lebih tajam daripada pedang. Wa harru minal jamr. Dan lebih panas daripada bara api. Oh, gimana itu ya Allah? Udah tipis, kecil. Serambut, satu helai. Kita lewat di situ. Tajam, lebih tajam daripada pedang. Lebih panas daripada batu bara. Ya Allah. Gimana itu bisa selamat itu? Sementara Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Dan di antara kalian pasti akan melewatinya. Ya Allah, gimana itu? Ya, kecuali dengan keselamatan dari Allah. Ya, enggak ada pertolongan lain. Gimana coba? Pakai real gitu, pakai apa? Logika kita. Ini jembatan, ini jalan lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih panas daripada api. Gimana coba melewatinya? Ya. Melewati punggung jahanam, sementara jahanam itu luasnya kayak apa? Ya. Luasnya kayak apa? Allah musta'an. Batu dilempar sebesar Gunung Uhud, dilempar sekarang, baru nyampe ke jahanam 70 tahun akan datang. Allah musta'an. Ya, gimana itu coba? Jahanam itu sampai manggil-manggil hal min masjid. Setelah dilempar jin, manusia, lempar lagi jin, manusia ke jahanam. Dari manusia, apa dari pelaku pendosa pertama, ya, anak Adam, sampai manusia terakhir hari kiamat. Terus berapa miliar? Allah Allah, berapa triliun manusia itu? Dan jahanam muat terus. Luasnya ke apa coba? Jahanam sampai manggil, hal min masjid. Mana ada taman lagi? Ayo. Sampai Allah akhirnya letakkan satu kakinya, ya, di jahanam, sehingga jahanam langsung penuh. Dan jahanam berkata, kot, cukup Allah. Melewatin kayak begitu. Yamurun nas alaihi ala qadri amalihim. Maka manusia melewatinya berdasarkan amal mereka. Tajribih ma'amaluhum. Fauqas sirat. Maka amal mereka lah. Ya. Yang melewati sirat tadi. Di atas sirat. Kalau amalnya buruk, Wa minhum man yamurru kal barqil khatifi. Di antara mereka ada yang melewati sirat tadi seperti kilat yang menyambar. Wa minhum man yamurru karih. Ada yang melewati sirat seperti api, angin, masya Allah. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Di antaranya ada yang melewati sirat seperti kuda yang cepat. Wa minhum man yamurru karukabil ibil. Seperti ada yang mengendarai para pengendara onta. Ini kan lelet, lebih cepat kuda kan. Wa minhum man ya'du adwan. Ya'du adwan itu yang berlari. Yang melewatinya dengan berlari. Wa minhum man yamshi mashya. Ada yang melewatinya dengan berjalan. Wa minhum man yazhabu zahfan. Ada yang melewatinya dengan merangkak. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Ya. Adol berikutnya. Ah, ini siapa? Mana? Oh iya, manhum mu'minun man yukhtafu wa yulqa fi jahannam. Ya. Di antara mereka ada yang sambar dan akhirnya dilempar ke jahannam. Allahu musta'an. Ya. Terus baca lagi sini. Ya. Siapa ini? Zaki, Zaki. Yaruddu waroda apa? Ya nam, yariduna jahannam. Unufan, unuf, laisat abatan wa unufan. Nakhluqoha mansub min baik hasbuk nah ada mazkurun fil Quran, maka ini semua disebutkan di Quran. Fa wa rabbika, maka demi Rabbmu, lanahsyurannahum wasyayatina, maka kami benar-benar akan mengumpulkan mereka dan setan. Summa lanuhdirannahum haula jahannama jithiyya. Kemudian ya, kami akan hadirkan mereka di sekitar jahannam dalam keadaan berlutut. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alal rahmani 'itiyya. Kemudian kami akan menarik dari setiap golongan siapakah di antara mereka yang paling durhaka kepada Allah yang Maha Rahman. Thumma lanahnu a'lamu bil ladzina hum aula biha siriya. Kemudian kami lah yang lebih mengetahui tentang siapa di antara mereka yang lebih layak masuk ke neraka. Wa in minkum illa wariduha, dan sesungguhnya tidaklah di antara kalian kecuali pasti memasukinya atau melewatinya. Ya. Kullu nas yariduna jahannam, setiap manusia pasti akan melewati jahannam. Namun bukan pasti masuk. Kan tadi ada yang melewatinya seperti kilat, seperti apalagi angin, ya. Taib. Nah, mana lagi tadi? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Maka itu sudah menjadi ketetapan bagi Rabbmu, kepastian hatman maqdiya yang diputuskan. Summa nunjil ladina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa. Wa nadharuz zalimina fiha jisiya. Dan kami akan biarkan orang-orang zalim di neraka dalam keadaan berlutut. Fa idza tajawazu as-sirata, kata Syekh, maka apabila mereka sudah melewati sirat. Ingat ya, sirat ini bukan siratul mustaqim. Ya, sirat-sirat aja udah. Qantara. Ukifu lil qisas. Nah, kalau sudah lewat bukan berarti oh udah selamat. Maka mereka akan ditegakkan untuk dikisas. Ya. Yaqtasu li ba'dihim min ba'din. Ya, yaqtasu itu maksudnya akhadha minhul qisas. Maka sebagian mereka akan mengkisas sebagian yang lain. Balas di situ. Nanti setelah itu, ya, dicabut, dihilangkan penyakit-penyakit hati, dendam, marah, apa semua. Ya, untuk masuk ke surga. Baru nanti di pintu surga nggak bisa langsung masuk. Dapat syafaat Nabi dulu, baru bisa masuk. Nah. Jadi di surga nggak ada lagi yang apa namanya dendam, marah. Nah. Makanya kata Nabi SAW, Allah tertawa terhadap dua orang. Yang qatil dan maktul. Yang membunuh dan terbunuh. Kenapa? Keduanya di surga. Yang bunuh, membunuh yang terbunuh. Yang terbunuh muslim. Maka yang terbunuh syahid. Yang membunuh kafir. Kemudian yang membunuh masuk Islam. Masuk Islam, kemudian mati masuk surga. Ketemu di surga. Hilang rasa jengkel, dendam. Gak ada. Karena udah dibersihkan. Ya setelah lewati kontoroh, dibersihkan penyakit kolbu. Ya, para istri juga dihilangkan cemburu. Sehingga nanti di akhirat, di surga, ya, dia sama suaminya. Dan suaminya punya istri lagi. Dan semua ahli surga poligami. Pemajid. Ya, poligami semua. Ahli surga. Hah? Iya, kalau sekarang istri antum marah kalau antum ta'adud, ya, di surga enggak ada lagi marah. Ya, kan pasti poligami. Ya, Nabi SAW ditanya, berapa istri penduduk surga? Minimal ya, lahu zaujatan, memiliki dua istri. Ada yang 70, ya tergantung amal. Ya, semiskin-miskinnya ahli surga, dua istrinya. Ya, bisa jadi kalau istrinya masuk surga juga istri dia atau bidadari yang lain. Bidadari yang lain. Nah, ntar istri antum gak cemburu. Karena udah dicabut. Nah, rasa cemburu. Sedemikian itu. Iya. Sebelum masuk surga udah. Setelah pas kontoroh udah dihilangkan. Antum dendam sama siapa orang. Orangnya masuk surga juga. Nah, udah dihilangin. Semuanya. Nah. Gebukin loh. Kisos loh. Itu apa? Lihat. Anaknya udah ketahuan. Gebukin. Kok kisos digebukin? Ya kisos Allah alam. Keadaannya gak ada yang tahu gimana. Pokoknya dikisos. Dibalas satu sama lain. Mau digebukin, mau diapain gak tahu kita. Keadaannya orang belum pernah ada yang kesono kok. Nanti udah kita imani aja di kisah sudah. di kisosnya itu kayak apa, Allah alam udah. Gak bisa kita tentukan, nanti digebukin. Udah pokoknya di kisos aja udah. Ya itu diselesaikan dulu. Setelah dikisos masing-masing, kemudian dibersihkan kolbu, baru dapat syafaat Nabi, masuk pintu surga. Ya, jadi gak bisa juga langsung masuk surga, kecuali dengan syafaat Nabi SAW. Nah, tahapannya kayak begitu. Baru di surga nikmat. Ya, mereka juga berharap ya laitani kuntu turaba. Ya karena itu disebutkan bahkan dalam Adabul Mufrad oleh Al-Bukhari bahwasanya kambing yang di dunia enggak punya tanduk ditanduk sama kambing yang punya tanduk di dunia. Maka kambing yang madlum minta balas. Maka Allah kasih dia tanduk dan Allah hilangkan tanduk pada kambing yang zalim. Balas. Dibalas, setelah dibalas ditanya sama Allah, mau apa lagi? Sudah ya Allah. Maka Allah berfirman, kunturaba. Jadilah engkau tanah, hilang udah semua. Orang kafir berharap, ya laitani kuntuturaba. Berharap juga. Enggak bisa mereka. Mereka disiksa, mati, hidupin lagi. Siksa lagi, mati, hidupin lagi. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup, enggak mati. Nah. Baik. Setelah sirat, ada kontor. Nah, ini kontorah itu para ulama menamakan dulu. Ada yang menamakan sirat itulah kontorah. Nah, kalau Syekh Shalih Fauzan di buku Syarah Aqidah Wasithiyah menerangkan kontorah itu yang setelah sirat, bukan sebelum sirat. Nah, bukan sebelum sirat. Setelah sirat, tadi bilangnya sebelum. Nah. Ya, ada memang dua pendapat demikian. Ada yang menyebutkan kontoroh itu, itulah sirat. Ada yang menyebutkan sesudah sirat. Nah, kayak begitu. Ya, memang Syaikhul Fauzan di buku beliau yang lain, ini kan di Arba'in. Ini global aja. Kalau di Syarah Al-Qidah Wasithiyah, beliau menyebutkan setelah sirat. Setelah sirat. Nanti setelah sirat, di kantor itulah dibebaskan apa di kisos, dibersihkan penyakit kolbu, baru nanti nunggu syafaat Nabi. Hah? Itu sebelumnya, itu al-haud, kausar, itu sebelumnya. Sebelum hisab bahkan. Ya, sebelum hisab. Nah, al-haud, kausar, ya, itu sungai di surga, nahrun fil jannah. Kalau haud telaga. Ya. Baik, mana lagi tadi? Fa idza hudzibu, apabila mereka sudah dibersihkan, wanuku dan dijernihkan, ini di kontoroh ini. Ya. Dari hisab, udzina lahum fi dukhulil jannah. Maka mereka diizinkan masuk surga. Tuh, sudah dibersihkan penyakit cemburu kepada madu. Nah, itu Pak Majid, ya. Jadi enggak ada lagi cemburu terhadap madu. Nah, kalau sekarang nanti di surga, kalau masuk surga kan punya madu dibersih. Tapi kalau mengenai hal itu kan seorang istri suami misal kan ada yang akan bahasanya dia suami yang terakhir. Betul, kalau suaminya meninggal istri nikah lagi ya, maka istrinya gak bakal ketemu sama suaminya yang telah meninggal. Baik, enggak salah. Ya, Abu Usama, Abu Salama, Ummu Salama dan Abu Salama sama-sama muhajirin. Sahabat dari kalangan muhajirin, mutaqaddimin. Nah, Abu Salama wafat duluan. Ummu Salama nikah sama Rasulullah. Ummu Salama nanti bidadarinya Rasulullah, Ummul Mukminin. Abu Salama bidadarinya lain. Gitu. Ya, tapi kalau istrinya yang meninggal duluan, suaminya nikah lagi, ya misalkan ya, Mas Ferry, masih bisa nggak? Iya, Sebisa insya Allah. Yang ada dalilnya adalah yang kalau istrinya yang nikah lagi. Nah, makanya kalau kayak Pak Ahmad misalkan istrinya 4. Misalkan. Baru misal aja udah kaget Pak Ahmad. Hah? Ainur kalah anaknya. Misalkan, ya. Ya semuanya insya Allah kalau semuanya beramal soleh Allah takdirkan masuk surga, ya semuanya ketemu. Ya. Sama 4 istrinya Pak Ahmad yang lain, semua. Misalkan nih, Pak Majid nih, misalkan meninggal di luar, istri nikah lagi, udah gak ketemu. Kalau misalnya perceraian, istrinya sendiri gak kawin lagi. Udah bukan suami, udah bukan pasangan. Udah cerai, udah bukan orang lah, udah. Hah? Udah cerai udah Pak. Udah bukan suaminya. Iya, ini putus sama perceraian. Kan mak, lihat kayak begitu. Dia putus kan perceraian. Udah bukan istri dia lagi, pasangan dia lagi. Nanti urusan Allah nanti buat para di surga banyak nanti kan. Ahli surga yang laki kan banyak. Nanti dipasangkan lah. Gak ada, muda semua. Aki-aki rasa muda beliau. Baik, mana lagi tadi? Fa'idahut tibu, apabila mereka sudah dibersihkan, wanuku dijernihkan, baru mereka diizinkan masuk surga. Ini selesai. Masuk sekarang ke rukun ke-6. Ar-rukno asadis. Rukun yang ke-6. Al-imanu bil-qadar. Nah, iman beriman pada takdir. Nah, beriman pada takdir ini, para ulama menyatakannya, misalnya Syekh Shalih Fauzan di Syarah Ha'iyah Ibn Abi Daud menerangkan, para ulama yang lainnya juga menerangkan, beriman pada takdir itu simple sebenarnya. Udah kita imani aja, udah selesai. Imani aja. Nah, berdalam-dalam dalam masalah takdir, nah, pasti ngaco. Nah, karena munculnya qadariyah, akhirnya para ulama merumuskan. Sebelum munculnya qadariyah, para ulama, udah kaum muslimin dulu, ya udah beriman pada takdir nggak ada pembahasan, ya udah imani. Nah, setelah munculnya qadariyah baru dirumuskan, ya tahapan-tahapannya. Tapi setelah kita mengetahui tahapan-tahapannya, beliau akan menyebutkan nanti, Syekh, selesai udah demikian, udah imani, nggak perlu diotak-atik, karena nanti akan jatuh kepada salah satu dari dua paham sesat, apakah qadariyah atau Jabriyah. Baik. Wal qadaru huwa sirrullah jalla wa ala. Nah, takdir itu rahasianya Allah. Wal qadar huwa ma qadarallah. Yang namanya takdir ialah apa yang Allah takdirkan, mimma kana, dari apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi. Ila an taquma sa'atu, sampai hari kiamat tegak kelak. Jaral qalamu bil maqadir. Qalam telah mencatat dengan takdir-takdir itu sendiri. Wa kataba fi lauhil mahfuz. Telah Allah telah menulis takdir itu di lauhil mahfuz. Ya, di lauh. Ya, di lauh catatan, lauh papan catatan mahfuz yang terjaga. Terjaga dari apa? Nah, kata para ulama terjaga dari dua hal. Pertama, terjaga dari diketahui oleh makhluk siapapun. Yang kedua, terjaga dari perubahan. Revisi. Nah, itu enggak ada revisi dari takdir. Ya. Makanya dia menyatakan rufi al-qalam wajaffati suhuf. Wajaffa wajaffati suhuf. Nah, kolam telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan pun telah mengering. Artinya sudah kering, sudah enggak ada lagi revisi. Mana lagi berikutnya? Ma huwa kainun ila yaumil kiamat. Allah telah mencatatnya di lauhul mahfuz segala yang terjadi sampai hari kiamat. Fala yaqa'u syai'un illa biqadarin. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi melainkan itu berdasarkan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu itu berdasarkan takdir. Wal umuru laysat abasan wa unufan. Maka semua hal ini, semua perkara itu bukanlah abas, sia-sia dan unuf, jadid. Nah, unuf itu jadid, baru. Begitu saja. Bal hiya muqaddaratun min qablu. Bahkan dia sudah ditakdirkan sebelumnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apa saja yang menimpa, musibah yang menimpa kalian di bumi maupun menimpa diri kalian. Ya. Tidaklah itu semua kecuali melainkan itu semua sudah tercatat di kitab sebelum kami menciptakannya. Qauluhu kitab huwa Allahul Mahfud. Yang dimaksud dengan kitab adalah Allahul Mahfud. Min qabli an nabraha yakni an nakhluqaha wa nujidaha sebelum kami menciptakannya. Jadi tahapan-tahapannya nanti ya Allah tahapan semua yang terjadi yang akan terjadi pertama Allah ketahui. Allah telah mengetahuinya. Yang kedua ya Allah menghendakinya. Yang ketiga ya Allah telah menuliskannya. Yang keempat Allah baru menciptakannya. Ya enggak? Paham enggak sih? Baru Allah menciptakannya. Semisal diciptakannya diciptakannya bumi. Allah sudah mengetahui nanti akan Allah ciptakan langit bumi. Allah menginginkan hal tersebut dengan iradahnya, iradah kauniyah maupun syariah. Ya. Kemudian Allah telah mencatatnya. Baru Allah menciptakannya. Sebelum Allah mencatat, karena Allah belum menciptakan langit dan bumi kan? Belum. Allah catat dulu. Baru Allah menciptakan langit dan bumi. Nugraha, baca Nugraha. Nah, maka beriman pada takdir itu ada empat tahapan. Al-martabatul ula, tahapan yang pertama, al-imanu bi-ilminah, mengimani ilmu Allah. Nah, kalau ada qadariyah yang mengingkari ilmu Allah, dia menyatakan segala yang terjadi, yang sedang dan akan terjadi, Allah tidak mengetahuinya, maka sepakat para ulama, dia murtad. Loh, memangnya ada qadariyah yang enggak murtad? Ada. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Al-Aqidah Wasithiyah. Justru yang kata Syekhul Islam yang telah punah qadariyah yang gulat, yang ekstrim, yang mengingkari ilmu Allah. Nah, qadariyah yang ada sekarang ialah yang mengingkari selain ilmu Allah. Mengingkari masyiah, mengingkari al-khalq, penciptaan, itu aja. Mereka dimurtadkan enggak oleh para ulama? Tidak dimurtadkan. Tapi disesatkan, dianggap sesat, menyesatkan. Yang dianggap murtad ialah yang pengingkar takdir, yang mereka mengingkari ilmu Allah dari semua kejadian di alam semesta. Paham sini ya? Ini gulatnya. Nah, kata Syekhul Islam, mereka kenapa? Qadariyah itu terbagi menjadi dua intinya. ada yang gulatnya, ya, yang ini yang parah, yang ekstrimnya, dan qadariyah yang biasa. Ya, pokoknya qadariyah itu mengingkari empat hal dalam masalah kejadian ini semua, yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Ini kan tahapannya nih, ilmu. Kita mengimani ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui yang telah, akan, sedang terjadi. Yang kedua, masyiah, kehendak. Bahwasanya segala yang telah, akan terjadi itu semua berdasarkan kehendak Allah. Ya, berdasarkan kehendak Allah al-kauni yang sudah Allah tetapkan, Allah kehendaki. Yang ketiga, yaitu mengimani bahwa semua yang telah, akan, sedang terjadi, telah, sedang, dan akan terjadi, itu semua berdasarkan kitabah, Allah telah mencatatnya. Yang keempat, mengimani bahwa semua yang telah, sedang, dan akan terjadi, itu Allah menciptakannya. Nah, qadariyah yang dikafirkan ialah yang mengingkari yang ilmu. Ya, mereka mengingkari ilmu Allah. Bahwasanya mereka mengatakan yang telah, sedang, akan terjadi, Allah tidak mengetahuinya. Maka sepakat para ulama, mereka murtad. Gak ada silang pendapat di antara para ulama terkait hal ini. Ya, qadariyah yang jenis ini, mereka murtad. Nah, ya, saya gak tahu kalau ada ulama yang berisi pendapat akan kemurtadan yang tersebut, yang mengingkari ilmu Allah. Tapi selain dari itu, qadariyahnya gak murtad. Oleh karena itulah para ulama dari kalangan muhadisin, mereka mengambil dari para hadis, dari para perawi yang sikoh, ya, dari kalangan qadariyah. Ya, dari kalangan qadariyah. Namun mereka bukan gulatnya, bukan da'inya. Hanya terpapar pemahaman qadari. Terpapar pemahaman qadari. Terindikasikan pemahaman qadariyah. Paham gak disini? Misal da'i kondang di Indonesia, di YouTube ditanya tentang takdir, dia menjelaskan. Dia menjelaskan, ya intinya apa yang dijelaskan seperti pemahaman qadariyah. Bahwasanya ya, kudroh manusia itulah yang menentukan. Irodah manusia itulah yang menentukan. Nah ini pemahaman qadariyah. Betul Allah berikan kita irodah, kehendak. Allah berikan kita kudroh, kemampuan. Allah berikan kita ikhtiar, boleh memilih. Antara melakukan atau tidak melakukan. Namun itu semua tidaklah dapat terrealisasi dan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, intinya mudah aja, simpel aja. Kita beramal aja. Ya, kita beramal aja. Ya, ketika sahabat menyatakan setelah mendengar Rasulullah SAW berkata bahwasanya sesungguhnya kalian itu tempat duduknya udah dikapling, udah ditentukan, ya, di surga dan di neraka, kata sahabat. Ya, wahai Rasulullah, kalau begitu kenapa kita enggak bersandar apala nattakilu ila kitabatina, ya, ila kitabina, kenapa kita enggak bersandar ke apa namanya amal kita aja, udah ngapain lagi, ya enggak ngapain lagi, kata Nabi, la i'malu, ya, tetap beramal kalian, tetap beramal, ya. Karena semua orang nanti akan dimudahkan dengan sebab dia beramal. Akan dimudahkan. Yang beramal keburukan, dia akan dimudahkan kepada takdir yang buruk. Yang beramal kebaikan, dia akan dimudahkan kepada takdir yang baik. Nabi setelah itu membacakan ayat, Fa'ammaman a'ta wattaqa. Barang siapa yang a'ta, dia memberi, bersedekah, beramal, wattaqa, dan dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan perkara hari kiamat. Husna itu surga, kata para ulama. Ya. Pasan yasiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia ke jalan kemudahan. Wa amman bakhila. Dia bakhil, gak mau beramal, gak mau sedekah. Wastaghna, merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna. Mendustakan perkara hari kiamat. Husna, surga. Ya. Maka pasan yasiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia ke jalan kesusahan, kesulitan. Ya, memang betul kita banyak beramal belum tentu masuk surga. Kata Nabi SAW, inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Ya, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan menuju surga antara jarak dia dengan surga cuma sejengkal aja. Ya. Oh, pas dia masuk surga, bentar lagi mati masuk surga. Fasbiqu alaihi kitab. Ternyata kitab Allah Ya, catatan takdir Allah mendahului dia. Bahwasanya dia telah ditetapkan min ahlin nar. Akhirnya, faya'malu bi'amali ahlin nar, fayadukhuluha. Dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian mati, dan Nabi SAW bersabda, innamal amalu bil khawatim. Amal itu yang dinilai adalah endingnya, ending hidupnya, akhirnya fayadukhuluha. Dia masuk neraka, ya tentunya. Memang ada yang seperti ini. Ya. Memang ada yang seperti ini. Ini untuk ya, kita agar kita paham bahwasanya banyaknya amal itu tidak menjamin masuk surga. Namun banyaknya amal adalah jalan yang memudahkan kita untuk masuk surga. Nah, itu. Ya, ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Kalau Jabriyah enggak. Ya, Jabriyah mereka berpangku kepada takdir. Kalau Qadariyah mengingkari takdir, berpangku kepada kudroh, masyiah, pilihan yang ada pada mereka. Nah, kalau Jabriyah menyatakan manusia enggak punya kudroh, enggak punya masyiah, enggak punya iroda, enggak punya ikhtiar. Udah kal alati al-mutahrokah, seperti alat yang digerakkan. Kalau kita zina, korupsi, ya takdir, jangan disalahin. Nah, Jabriyah. Ya, taibarakul fikum. Zaki, boleh enggak ya, berdalil pakai takdir kalau maksiat? Hah? Apa? Kalau lagi maksiat, boleh enggak? Terus kalau taubat, diungkit, boleh enggak berdalil pakai takdir? Hah. Kalau ditaubat? Ah, enggak, misalkan nih, ada orang nih minum khamr. Terus taubat, gitu kan. Ente dulu minum khamr, berdalil mantan pengin khamr. Si ex syaribul khamr ini. Ya, qatubtu ila Allah, saya kan bertobat pada Allah. Nah, itu takdir. Dulu saya minum-minum itu takdir, kata dia. Boleh enggak? Hah? Boleh. Nah, dalilnya apa? Antum bilang boleh enggak tahu dalil, bicara tanpa ilmu entar. Nah, apa dalilnya? Apa? Hah? Nabi Adam dengan Musa. Ya, kisah Nabi Adam dengan Musa. Ya. Saat Nabi Adam menang Musa, yaitu ketika Nabi Musa mendebat Adam. Qad akhrajtana minal jannah, kau telah mengeluarkan kami dari surga. Gara-gara kamu nih, gitu kata Musa. Ya Adam, anta kalimullah, kata Adam. Kamu ini kan orang yang diajak bicara Allah. Masa gini aja enggak paham? Ini sudah dicatat, takdir. Nah, ini boleh, kenapa? Adam udah taubat. Dan Musa selepas itu menyadari enggak mendebat lagi. Ya. Sahih. Ya. Enggak mendebat lagi. Makanya kata para ulama enggak boleh berdalil dengan takdir atas maksiat. Tapi boleh berdalil dengan takdir atas maksiat yang sudah bertobat. Ya. Boleh. Taibar kalau begitu. Ya. Nah, jadi enggak bisa tuh orang-orang, kamu kenapa korupsi? Takdir, udah imani aja takdir. Nah, Jabriyah itu. Nah, Jabriyah. Nah. Nah. Ini ada kaitannya dengan kajian tahawiyah kita kemarin. Nah, ya enggak? Ingat enggak? Ya. Taibar kalau begitu. Nah, mana lagi tadi? Al-Azali, al-imanu bi ilmillahi azza wa jalla al-azali. Ya, al-abadi, al-muhit bi kulli syai. Tahapan pertama dalam mengimani takdir adalah mengimani ilmu Allah. Ya, yang azali, azali itu yang la bidayata lahu, yang tanpa ada permulaan, yang dahulu. Al-abadi, yang selamanya. Al-abadi la nihayata lahu, yang tiada ending, tiada akhirnya. Al-muhit, yang mencakup bikuli syai, meliputi segala hal. Nah, ini Allah mengetahui semua. Yang terjadi, yang telah, sedang, akan. Bahkan yang tidak terjadi, jika itu terjadi, Allah tahu. Ya. Aina taqidu anna Allah alima kulla syai. Yaitu kita meyakini Allah mengetahui segala hal. Alima makana wa mayakun. Allah mengetahui apa yang telah dan akan terjadi. Wal martabatu salisah, saniyah. Tingkatan yang kedua dalam beriman pada takdir, al-iman bi anna Allah kataba fil lauhil mahfuz ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Mengimani bahwasanya Allah telah mencatat itu, takdir itu semua di lauhul mahfuz. ya, yang semua terjadi sampai hari kiamat Allah sudah mencatatnya. Termaktub dalam takdir. Makanya ucapan orang-orang awam ini sudah dalam suratan takdir. Itu benar itu. Ucapan ahli sunnah. Ucapan musuhnya Qadariyah. Nah, orang-orang awam menyatakan ini sudah suratan takdir. Itu sahih itu. Itu sahih. Kan sering dengar ya orang-orang awam gitu ya. Ya gimana lagi, ini sudah suratan takdir. Ini subhanallah. Ini iman pada takdir ini. Ucapan ini luar biasa ini. Ini sudah suratan takdir, katanya. Subhanallah. Nah, ini luar biasa. Ini iman ini. Jadi antum jangan remehin ucapan orang awam yang gak belajar. Yang mereka mengatakan tergantung yang di atas. Apa? Ini sudah suratan takdir. Ini ucapan ahli sunnah. Ucapan ahli sunnah ini. Ucapan besar ini. Oh, makanya takjub gitu sama orang-orang awam. Dari mana mereka ngerti bisa ngomong kayak begini? Nah, apakah dari mana? Kalau yang tergantung yang di atas bisa jadi dari fitrah. Walaupun dia meyakini Allah itu di mana-mana, tapi tergantung yang di atas itu fitrah bisa jadi. Ya, sudah suratan takdir, dari mana mereka tahu? Pasti mereka paham, telah mendengar, telah belajar, membaca, bertanya tentang masalah takdir. Nah, ini berarti musuh dari Qadariyah ini. Lawan Qadariyah, ini ucapan besar. Ya. Yang ketiga, martabatul masyiah wal iradah, kehendak Allah, yaitu tingkatan kehendak dan iradah. Ya, masyiah, kehendak apa namanya? Kehendak Allah, iradah, keinginan. Nah, kehendak Allah ini, ya Allah menghendaki dari takdir ini, ada yang kafir, ada yang iman, ada yang bid'ah, ada yang sunnah, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ini semua Allah telah kehendaki. Namun, perlu diperhatikan, bahwasanya segala yang kebaikan, ya Allah menghendaki iman, Allah menghendaki sunnah, Allah menghendaki taat, Allah menghendaki kebajikan. Ini namanya iradah syariah. Namun ternyata yang terjadi adanya kekafiran, adanya bid'ah, adanya maksiat. Ah kan begitu, adanya keburukan. Ini Allah kehendaki enggak? Iya Allah kehendaki juga. Ini namanya iradah kauniyah. Ya. Jadi tidak ada kontradiksi. Loh katanya Allah menghendaki semua. Berarti Allah menghendaki kekafiran dong. Iya Allah menghendaki kekafiran. Berarti orang kafir ketika dia kafir jangan disalahin dong. Disalahkan. Loh katanya Allah menghendaki kekafiran yang itu takdir. Iya karena Allah punya juga kehendak yang lain. Kehendak apa namanya? Iradah syariah. Yang dinamakan oleh para ulama. Iradah al-mahabbah. Kehendak Allah yang Allah cintai. Allah menghendaki dari si hamba ketaatan. Makanya Allah turunkan Rasul, Allah turunkan kitab, Allah berikan dalil, Allah berikan jalan, wahadainahu najdain, ditunjukkan Allah jalan, diberikan peringatan, bahkan dikasih peringatan, dikasih adab dunia, dikasih cobaan. Ini untuk kembali semua, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Nah, taibar, bisa dipahami sini ya. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki maka terjadi, wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Ya, ini apa yang Allah kehendaki terjadi, yang tidak Allah kehendaki maka tidak terjadi. Taibarakallahu. Ini bisa dipahami ya mengenai iradah ini, iradah syariah, iradah kauniyah. Semua yang terjadi, yang Allah cintai maupun yang Allah benci, terjadi semua atas kehendak Allah, kauniyah. Ya. Kalau yang ternyata sesuai dengan apa yang Allah cintai itu iradah kauniyah plus syariah. Allah mencintai imannya Firaun, Allah utus Nabi Musa. Idza bila Firaun fa innahu tagha. Allah utus Musa, Harun tambahin lagi. Tambahin pakai Harun. Allah mencintai Musa beriman. Namun ternyata Musa kafir. Hah? Siapa Musa kafir? Firaun kafir. Allah. Ya. Fir'aun kafir. Maka Fir'aun kafir berdasarkan kehendak kauniyah Allah. Allah menghendaki Fir'aun beriman. Itu kehendak iradah syariah. Gak ada yang bertentangan kan? Gak ada. Paham ini? Nugraha ngerti gak? Udah paham kan? Mana lagi tadi? Al-martabatul rabi'ah. Tingkatan yang keempat. Martabatul khalq. Khalqil asya, tingkatan penciptaan segala hal fi auqatiha, pada waktu-waktunya, al muqaddaratilha, yang ditakdirkan untuknya. Kullu syai'in fi waqtihi, semuanya, segala sesuatu itu Allah ciptakan pada waktunya. Fi kulli syai'in fi hinat fi hinihi alladhi qaddarahu Allahu jalla wa ala, semua segala sesuatu pada saatnya yang Allah takdirkan. Fala khaliqa ma'ahu subhanahu wa ta'ala, tidak ada pencipta selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah lah semua wakil bagi segala sesuatu. Allah khalaqakum mamma ta'malun, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Fatu'minu, maka anda mengimani, bi anna kulla syai'in fahuwa makhluqun lillahi azza wajal, maka anda mengimani bahwa segala sesuatu itu adalah diciptakan oleh Allah. Namun ini perlu diperhatikan, kemarin di kajian akidah tahawiyah telah kita terangkan berdasarkan penjelasan dari Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Allah ciptakan kekafiran enggak? Ya enggak? Kafirnya Fir'aun ciptaan Allah enggak? Ciptaan Allah. Benar ya? Ini kita enggak lagi bahas masyiah. Lagi bahas apa namanya? Al-Khalq. Penciptaan. Kan iman pada takdir 4 tahapan. Ilmu, kitabah, masyiah, Al-Khalq. Penciptaan. Allah, ketika Fir'aun kafir, diciptakan oleh Allah? Ciptakan oleh Allah. Tapi enggak boleh kita nisbatkan keburukan kepada Allah. Keburukan itu dinisbatkan kepada makhluk. Dari sisi Allah yang menciptakan kekafiran Fir'aun. Dengan hikmahnya, dengan segala macamnya. Naam, ini maka ini terpuji. Takdir Allah ini terpuji. Adil dan penuh hikmah. Paham gak sini? Namun dari sisi tambengnya Fir'aun, bandelnya Fir'aun, kafirnya Fir'aun. Udah diberi peringatan, masih tambeng juga. Diperlihatkan mukjizat, masih bandel juga. Fir'aun kafir. Berdasarkan takdir Allah, Allah ciptakan kekafiran? Iya. Namun kekafiran Fir'aun tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Maka ucapan penceramah yang menyatakan, yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri, itu bukan ucapan Qadariyah. Hah? Jangan dipikir, oh, Qadariyah nih. Berarti yang keliru ucapan dia dinisbatkan kepada diri dia bukan pada Allah. Ini enggak. Benar ini ucapan. Yang benar dari Allah dari sisi semua kebaikan dinisbatkan kepada Allah. Allah yang ciptakannya. Ya. Nah segala keburukan Allah yang ciptakan memang. Tapi dari sisi apa? Dari sisi Allah telah mencatatnya, mentakdirkannya dengan penuh hikmahnya dan keadilannya. Nah dari sisi sini baru kita sandarkan kepada Allah. Keburukan si penceramah misalkan yang berceramah dengan ajaran kesesatan. Semisal kayak sekarang tuh Raja Hoak dari Bandung, Baikuni. Itu kan ceramah tuh. Ceramah itu ngawur itu orang. Ya. Itu keburukan kalau kita hitung-hitung yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri, berarti itu dari dia sendiri enggak? Dari dia, dari sisi mana? Dari sisi dia telah diberikan ya, pilihan oleh Allah. Diberikan kudroh, kemampuan oleh Allah. Diberikan irodah, kehendak oleh Allah. Mau menyampaikan atau tidak. Gitu kan? Diberi kemampuan untuk menuntut ilmu. Diberi kemampuan untuk mencari data yang benar, tidak hoax. Nah, dan segala macam. Maka ketika kita katakan, kedustaan itu dari dia. Nah, ini benar juga. Dari sisi si hamba. Nah, kalau dari sisi Allah yang telah mentakdirkan. Ya benar. Ini dari Allah. Nah, ucapan yang global, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri, ini benar. Wah, kalau dirinci, baru kayak tadi perinciannya. Paham gak? Kalau dirinci, baru perinciannya kayak tadi. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Yang salah dari saya sendiri, kenapa saya nisbatkan ke saya? Pertama, saya diberikan kudrah, saya diberikan irodah, saya diberikan pilihan. Ya? Dan ini keburukan ini pada saya dan tidak boleh dinisbatkan pada Allah. Namun dari sisi Allah yang mentakdirkan, Allah yang menciptakan. Hah? Ini benar dinisbatkan pada Allah. Dengan penuh hikmah dan keadilan dari Allah. Hikmahnya yang kita ketahui atau kita tidak ketahui. Ya? Ngerti gak sini? Ini kemarin di pelajaran tahawiyah ya. Nah, baik. Lanjut lagi. Mas Bambang, baca Mas Bambang. Giran baca gak pakai kacamata. Oh, itu kacamata buat jauh ya. buat ngelihat, buat nazar ya. Oh. Ayo lanjut. Qabla an tukhlaqa. Ala ma fata. Auladika. Au mimma tuhibbu. Terus al-ashirra al-wal-batar wala tafrah farhal ashiri wal-batari wal-kibri. Terus nah, baik. Hadihi maratibul iman bil qada wal qada. Inilah tingkatan beriman kepada qada dan qada. Para ulama yang semisal Syekh bin Baz itu tidak membedakan definisi qada dan qada. Ya, walaupun sebagian ulama membedakan yang lain, membedakan antara definisi qada dan qada. Ya, paling mudahnya ya udah kita ambil ini aja, keterangan Syekh bin Baz. Tidak ada perbedaan qada dan qada. Ya qada ya qada, takdir, takdir ya qada, nah itu aja. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh?" Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah apakah kalian tidak melihat bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? "Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum." Tidaklah najwa bisik-bisik antara tiga orang melainkan Allah yang keempat. Ya. Ini yang keempat ini bukan zat Allah, tetapi pendengaran, pengetahuan, penglihatan Allah. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah lima orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang keenam, yaitu dalam bentuk penglihatan, pendengaran, pengetahuan Allah. Ya. Wala adna min dzalika, atau yang lebih rendah dari itu, kurang dari itu, wala aktsara, atau yang lebih dari itu, illa huwa ma'ahum aina makan. Melainkan Allah, dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya. Ma'iyah Allah yang bersama makhluk adalah ma'iyah apa? Ma'iyah pendengaran, penglihatan, pengetahuan. Ini ma'iyah ammah. Adapun ma'iyah khasah, sifat kebersamaan Allah secara khusus kepada hamba, itu dalam bentuk nusrah. Ya, ta'yid, ya, pertolongan, dukungan. Ini kepada siapa? Hamba Allah yang khusus pula dari kalangan yang bertakwa, yang beriman. Kalau yang ma'iyah sifat kebersamaan Allah yang umum, itu kepada semua makhluk. Ahli iman, ahli yang kafir sekalipun. Ya, hewan sekalipun, tumbuhan sekalipun, dalam hati siapapun, semua Allah mengetahuinya, mendengarnya, melihatnya, dan seterusnya. Ya, dari segala macam ihatah, cakupan pengetahuan pendengaran Allah. Nah, mana lagi tadi? Summa yunabbiuhum bima aminu yaumal qiyamah. Kemudian Allah memberitahukan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan pada hari kiamat kelak. Ya. Inna Allah bi kulli syai'in alim, dan Allah mengetahui ya, atas segala sesuatu. Allah membuka ayat ini dengan ilmu, alam tara anna Allah ya'lamu, dan Allah mengakhiri ayat ini dengan ilmu. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Kata para ulama, berarti Allah yang bersama orang-orang yang berbisik 3, 4, 5 kurang atau lebih, itu adalah ilmu Allah. Ya, ilmu Allah. Ya, para ulama ketika ditanya, ilmu Allah. Ya, mengenai ma'iyah ini, inilah ilmu Allah. Bukan zat Allah. Bukan zat Allah. Allah ada di tengah-tengah kita juga. Nah, ini keyakinan Jahmiyah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada musibah yang menimpa kalian di bumi melainkan itu telah tercatat di kitab, yaitu Lauhul Mahfudz. Min qabli an nabraha ay nakhluqaha. Ya, sebelum kami menciptakannya, fahiya maktubatun, maka itu semua telah tercatat qabla an tukhlaqa, sebelum diciptakan. Ya, karena martabah tingkatan kitabah itu lebih tinggi dibandingkan dengan martabah al-khalq. Ya, ilmu dulu masyiah, kemudian ilmu kitabah masyiah, baru al-khalq, penciptaan. Ya. Nih, misal Allah berfirman kan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kita mengerjakan besok nih atau nanti siang, kita mengerjakan hal. Ini kan Allah ciptakan. Ya, sudah terjadi belum? Belum. Tapi sudah Allah catat belum? Sudah. Allah ketahui, Allah kehendaki, sudah. Sudah Allah catat. Nah, kapan nanti? Ketika sebelum diciptakan. Ya, ketika kita melakukan, itu ciptaan Allah. Ya. Tapi kita diberikan kudrah, masyiah, irodah, ikhtiar. Nah, ya enggak? Walaupun semua kehendak kita tidak akan berjalan kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Ribet enggak memahami takdir? Enggak, mudah. Udah imani aja, udah imani. Udah, enggak usah banyak mikir. Nah, yang banyak mikir jatuh ke dalam dua hal, entah qadariyah atau jabriyah, udah itu aja. Ya. Udah imani aja. Kemudian inna fi dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'saw 'ala ma fa'atakum, agar kalian tidak bersedih atas apa yang tidak diberikan pada kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu gembira dengan apa yang diberikan pada kalian. Fala tajuz, fala tahzan. Jangan anda bersedih alama fata, wa manakus amin malik, atas apa yang hilang, atau harta anda kurang, awladik, atau dari anak-anak anda, aw mimma tuhibbu, atau dari hal-hal yang anda sukai. Wala tafrah farhar ashir. Dan juga jangan anda gembira dengan kegembiraan orang-orang yang sombong, wal bator, yang meremehkan, wal kibr, yang sombong juga. Bima atakallahu minal mal, dari harta yang Allah berikan kepada anda. Nah, terus dimakir. Wa ammal farhu. Itu jangan, tidak ada domah. Farhun mahmudun. Wa anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha. Nah, wa amal farhu bi fadlillah, adapun gembira karena karunia Allah, hada mahmud, maka gembira ini terpuji. Tashkurullah wa tafrahu bima a'taqallahu. Anda bersyukur kepada Allah, Anda gembira karena karunia yang Allah berikan kepada Anda. Lakin farhul ashir wal batri hada huwal mamnu'. Namun gembira karena sombong, karena meremehkan, ini kegembiraan yang dilarang. Ya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah engkau gembira karena sombong, meremehkan orang lain. Allah tidak menyukai orang-orang yang gembira seperti ini. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Mereka gembira karena kehidupan dunia. Tidaklah kehidupan dunia itu di akhirat melainkan cuman melainkan hanya mata, ya, benda, ya, harta bendanya. Wal farah ala kismain, maka gembira itu ada dua, ya, gembira yang tercela, gembira yang terpuji. Gembira yang tercela ya itu farhul kabir wal batar wal ashir, ya, sombong dan meremehkan. Gembira yang mahmud yang terpuji, farah bifadlillah wa rahmatih, gembira karena karunia Allah, rahmat Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, ya, yang demikian itu maka bergembiralah kalian, yang itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia ini. Wa idza amana al-insan bil qada' wal qadar istaraha. Nah, jika seseorang mengimani takdir, maka dia akan tenang. Fala, dia tidak akan sedih la mafata wa la yafrah bima utiya. Farhan yukhrijuhu min al-i'tida. Ya, dia tidak sedih dari apa yang terluput dari dia, dia tidak gembira, terlalu gembira dengan apa yang diberikan kepada dia. Ya, dengan kegembiraan yang akan mengeluarkan dia dari sisi i'tida, kewajaran. Amaladhi la yu'minu bil qadar wal qada' wal qadar. Adapun orang yang tidak beriman pada takdir, fa innahu yajzi. Dia akan cemas, galau, yaskhat, marah idza fatahu syai'un. Jika dia kehilangan sesuatu hal. Wa yatakallamu bi kalamin qabihin. Dia akan berbicara dengan bicara yang kotor, aw yaf'alu fi'lan qabihan. Atau dia akan melakukan perbuatan yang kotor, tidak senonoh. Ya, kalat mil khudud. Semisal menampar-nampar pipi, wasyakil juyub, merobek-robek kantong baju, wadakwal jahiliyati indal masaibi, dan menyeru dengan seruan jahiliyah ketika tertimpa berbagai musibah. Li'annahu la yu'minu bil qadar wal qadar, karena dia enggak beriman pada takdir. Laisa biradin ma fatahu walau jazi'ah. Dia pun tidak akan mampu mengembalikan apa yang hilang dari dia, walaupun dia galau, cemas, walau sakhat, walaupun dia marah. Walau latamal khaddahu wa syaqqa jaybahu, walaupun dia menampar pipinya dan merobek-robek kantong bajunya, falan yu'ida ma fatahu, dia tidak akan mampu mengembalikan apa yang terluput darinya. Lakin tahsulu alaihi musibah, ya, namun musibah itu memang menimpa dia. Wa yafutuhu al ajru aidan, dan pahala pun terluput dari dia, dia kehilangan pahala, dapat dosa malah, ya. Dapat dosa bahkan. Ini perkara jahiliyah. Ya. Dapat dosa. Ya. Misalkan. Ya. Ibunya, orang tuanya, istrinya, pasangannya, anaknya meninggal. Atau orang yang dia kasih meninggal. Nah, ini kan musibah buat dia. Ya. Dia mau nangis, mau nyesel, mau apa. Anaknya, orang yang dicintai yang meninggal, gak bakal hidup lagi. Ini udah takdir. Dia malah ngegerendeng, ngamuk-ngamuk. Gak dapat pahala, malah dosa. Nah, namun kalau orang yang beriman pada takdir, dia mengimani takdir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani pahala. Dia doa lagi, Allahumma. Ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dapat pahala lagi di sini. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpa aku ini. Dapat pahala kalau dapat musibah, kalau sabar. Innama sabru fi sudmatil ula. Sabar itu pada hentakan pertama. Nah. Biasa, dia sabar sih. Kenapa? Oh iya. Dinaikkan. Dapat pahala di situ. Dan dia minta doa dapat ganti yang lebih baik. Nah. Ya, Ummu Salamah, suaminya meninggal, Abu Salamah. Doa itu. Gantilah dengan yang lebih baik. Enggak tanggung-tanggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Gitu. ijabah, dapatnya Rasulullah. Enggak, Jaki kenapa bengong? Hah? Antum belum punya pasangan, nunggu siapa yang meninggal? Mau nunggu istri meninggal belum punya istri. Tapi dapat doa itu, Pak Suheri dulu doa itu nggak? Dapatnya impas satu juga. Ih, kecuali dapatnya empat baru mantap ya. Masya Allah. Wah, ada masih penasaran nih. Istri itu kan suami terakhirnya. Jadi seorang suami itu minta dari istrinya kalau mandi mati dulu, kamu jangan menikah. Boleh? Gak boleh. Gak boleh. Kalau masih muda kan istrinya nanti takut ke fitnah. Ngapain ditaatin suaminya? Itu kan wasiat yang gak boleh ditaatin. Innama ta'atu fil ma'ruf. Itu bukan ma'ruf. Sementara istrinya, suaminya meninggal. Istrinya ya syahwat. Terus juga nanti butuh perlindungan. Butuh nafkah. Namanya perempuan lemah sendiri. Ya mesti dinikah. Ya dia ada keinginan nikah lagi ya wajar. Dan itu memang seharusnya. Apalagi kalau dia menjanda. Waduh jadi fitnah. Nah, lama gitu. Jadi fitnah. Makanya para salaf dulu gak pernah membiarkan janda itu sendirian. Selalu mereka menghitung. Menghitung-hitung apa? Masa iddah. Dihitung-hitung. Dihitung-hitung. Begitu. Kalau sekarang lihat. Apalagi juga janda itu bujang gak mau sama janda. Kayak Jaki mau gak sama janda. Rata kalau dia pun mau, emaknya gak mau. Ya kan? Emaknya gak mau. Iya, benar ini. Sementara yang udah beristri, yang mapan kayak beliau ini nggak mau juga. Kalaupun mau, istrinya nggak mau, nggak berani. Kalaupun berani, istrinya lebih berani. Kalau misalkan misalkan nih orang lain nih, saya nggak nunjuk antum ya, misalkan ada aki-aki meninggal umur 70, ya istrinya nini-nini lah. Kalau suaminya aki-aki, ya istrinya nini-nini. Kalau istrinya nggak nikah lagi, wajar mau temu suaminya di surga, wajar. Tapi kalau misalkan istri kita umurnya 20-an, 30-an, ya mau nikah lagi, wajar. Apa? Pokoknya wajar ya, nggak masalah. Kita mau istrinya nanti nikah lagi nggak masalah. Nggak usah kita bikin wasiat. Gitu. Kalau aneh mati jangan nikah lagi, ya. Nggak ada. Ya, kalaupun nanti Allah takdirkan kita masuk surga, si istri yang masuk surga dinikah lagi, ya kan perempuan bukan dia, bidadari banyak. Oh iya, ngapain lo? Mesti sama dia. Mesti sama dia. Wah. Perempuan masih muda, setengah tua. Berapa itu? STW berapa? Oh, dapat 5, udah. Oh, itu dapat 5, tahu diri dia juga. Gak tahu udah segitu. Coba umur 25, gak bakal ngomong gitu dia. Ya. Ya, kalau umur 45 ya iya wajar. Tapi kalau 25 ya enggak ada. Datang pangeran model kayak Mas Bambang gini kelepek-kelepek. Ya. Oh, ya. Nah, percaya enggak? Iya. Enggak, iya-iyain aja udah. Iya-iyain aja. Iya-iyain aja udah. Iya aja udah. Iya aja. Kalau sama beliau iya aja. Daripada panjang. Mana lagi tadi? Wa amman alladhi yu'minu bil qada wal qadar, pun orang yang beriman pada takdir. Ya. Wa yasbiru ala ma asaba. Dia bersabar atas hal yang menimpa dia. Wa ya'lamu annahu min indillah, dia mengetahui ini dari sisi Allah. Wa anna ma syaa'a kana. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Fa innahu yastarih. Dia akan tenang. Dia pun enggak jadi orang yang takut. Nah. Saya cukup dulu ya, sudah 8:30 ini. Subhanallah, bihamdika, syadallah, ilallah, tasabbuh, wa tibbuh.